إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatannya yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terutama dan pertama adalah kenikmatan yang terbesar. Yaitu kenikmatan hidayah ilal Islam. Hidayah agar kita menjadi muslimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Tetapi di dalam Islam, sekian banyak orang salah memahami ayat dan hadis. Sekian banyak orang yang sengaja menyelisihi qala Allah wa qala Rasul. Maka inilah hidayah yang kedua, hidayah di dalam Islam. Tidak semua mereka yang sudah mengaku muslimin, sudah menjadi muslimin, dia benar dalam memahami agama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita kaum muslimin seluruhnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, hendaklah sama-sama berpegang dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai, hendaklah bersatu dengan sama-sama berpegang pada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Para mufassirun menafsirkan tali Allah dengan agama itu sendiri. Ini berpeganglah dengan agama. Dan ditafsirkan pula Al-Quran wa Sunnah, hendaklah kaum muslimin seluruhnya, dimanapun mereka berada, sama-sama berpegang dengan Quran dan Sunnah dan jangan berpecah belah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita jangan menyerupai musyrikin. Wa la takunu minal musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin, yaitu golongan yang memecah belah agama mereka sendiri. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. kaum musyrikin sudah lumrah, sudah wajar mereka berpecah belah. Karena Rob mereka tidak sama, sesembahan mereka berbeda-beda, pimpinan mereka, panutan mereka, uswah mereka juga berbeda-beda. Masing-masing membanggakan berhalanya. Qulu Hubal, katakan Hubal. Dan mereka mengatakan lana Uzza, wala Uzza lakum, kami punya Uzza, sedangkan kalian tidak punya Uzza. Masing-masing suku membanggakan apa yang mereka miliki dari berhala. Maka mereka berpecah belah. Adapun kalian, adapun kita, wahai kaum muslimin, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Rabb kalian satu. Wa inna dinakum wahid, agama kalian satu. Wa inna rasulakum wahid, sesungguhnya rasul kalian satu. Wa qur'anukum, wa qur'anuna wahid. Apakah kaum muslimin di negeri ini dengan kaum muslimin di negeri yang nun jauh di sana, apakah berbeda Qur'annya? Tidak berbeda satu huruf pun, walhamdulillah. 114 surat, 6666 ayat. Tidak berbeda kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa yang membuat kita berpecah belah? Apa yang membuat kita bercerai-berai? Allah katakan wala takunu minal musyrikin, jangan menjadi seperti musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam dalam khutbah terakhir, dalam khutbatul wada', khutbah perpisahan, beliau menyatakan inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum min Adam, wa Adam min turab, la fadla li Arabi ala ajami, wa la ala ajami ala al-Arabi, wa la al-Ahmar ala al-Aswad, wa la aswad ala al-Ahmar illa bittaqwa. Kata Nabi AS dalam khutbahnya, sesungguhnya Rabb kalian satu, dan kalian semuanya dari Adam, dan Adam dari tanah. Enggak ada keutamaan terkhusus bagi Arab di atas ajam non-Arab. Tidak pula ada keutamaan non-Arab di atas Arab. Tidak ada yang merah di atas yang berkulit hitam. Tidak pula yang berkulit hitam di atas yang berkulit merah. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Siapa yang lebih berpegang dengan agama? Siapa yang lebih berpegang dengan Quran dan Sunnah? Siapa yang lebih berpegang dengan agama Allah? Maka dia lebih mulia dari turunan manapun dia. Kullukum min Adam. Apakah Indonesia ataupun Arab, apakah Cina ataupun Rusia, kalau mereka muslim dan mereka bertakwa, maka mereka mendapatkan keutamaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, mengajarkan kepada kita bahwa jalan Allah itu satu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jalan ini adalah jalan yang lurus. Sesungguhnya inilah jalan yang lurus, kata Allah, agama ini. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, jangan ikuti jalan-jalan lain. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Niscaya kalian akan terpecah belah. Kalian akan terporak-poranda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jalan Allah itu satu. Allah sebutkan dengan mufrad. Hadza sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus, dengan mufrad. Adapun jalan penyimpangan Allah sebutkan dengan jamak, dengan bentuk yang berbilang. Allah katakan wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Mujahid rahimahullah menafsirkan makna subul adalah asy-syubuhat wasy-syahawat. Asy-syubuhat maknanya pengkaburan-pengkaburan, perkara yang terlihat seperti dalil padahal dia bukan dalil. Perkara yang seakan-akan hujjah padahal bukan hujjah. Perkara yang dikira hak padahal batil, atau dikira batil padahal hak. Itulah yang menyebabkan terjadinya tercerai-berai kaum muslimin. Itulah penyebab terpecah belahnya kaum muslimin, padahal mereka seluruhnya satu agama. Satu sesembahan, satu ilah. Mereka sama-sama menyembah Allah, sama-sama mengikuti Rasulullah, sama-sama berpegang dengan Quran, sama-sama berpegang dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falimadzal iftiraq? Maka mengapa mereka berpecah belah? Tidak mungkin berpecah belah dan tidak mungkin terjadi perpecahan kecuali ada di kalangan kita yang menyelisihi ajaran Rasulullah. Tidak akan terjadi perpecahan kecuali ketika ada di tengah-tengah kita orang yang lebih mengutamakan akalnya di atas sunnah, lebih mengutamakan perasaannya di atas dalil, lebih mengutamakan hawa nafsunya di atas hujjah. Inilah penyebab perpecahan di seluruh dunia. Inilah penyebab pertikaian di seluruh negara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah bersama-sama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak jalan-jalan perpecahan. Sekian banyak jalan-jalan menyimpang. Tetapi kalau dilihat dari sifatnya dan modelnya hanya ada dua jenis. Jenis pertama adalah mereka yang kebablasan dan berlebihan, ekstrim. Jenis kedua yang sebaliknya, mereka yang melalaikan, mereka yang meninggalkan hujjah, mereka yang menyia-nyiakan agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kata Ibnul Qayyim rahimahullah, syaitan memiliki dua cara. Kalau engkau tidak bisa dihalangi, maka engkau akan dijongklokkan. Kalau enggak bisa dihalangi dan engkau tetap istiqomah, maka akan didorong dari belakang. Agar berlebihan, agar ekstrim, kurang kamu, kurang santri, kurang soleh, kurang semangat, kamu kurang berjuang, kamu kurang jihad, sampai mereka berlebihan, berlebihan, berlebihan, dan mereka melampaui batas. Dan Nabi sudah memperingatkan, iyyakum wal ghulu, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari perkara yang melampaui batas. Fa innama ahlakal ladzina min qablikumul ghulu, karena yang membinasakan orang sebelum kalian dulu adalah ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebihan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, akan binasa para mutanatti'. Mutanatti' juga maknanya yang melampaui batas dan berlebihan. Rasulullah SAW sudah memperingatkan, hati-hati jangan kebablasan. Maka jenis ini kita lihat muncul kaum teroris. Dari jenis ini kita lihat kaum-kaum yang ekstrim, kaum pemarah, kaum yang reaksioner. Mereka tidak mau melihat ada kesalahan kecuali mereka katakan halal darahnya. Mereka tidak membedakan antara kesalahan, kekeliruan, atau kekufuran dan kekafiran. Kemudian mereka mulai menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Dan ingat, awal mereka, awal kaum khawarij memerangi para sahabat. Bisa dilihat betapa ekstrimnya mereka. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan mereka-mereka para sahabat yang bersama Ali dan bersama Muawiyah. Dan kemudian mereka menyatakan halal darahnya. Kemudian kharaju alal muslimin. Kemudian mereka keluar melawan kaum muslimin, melawan penguasa yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan heran kalau para sahabat saja dikafirkan, apalagi kaum muslimin yang lain yang di bawahnya, yang di bawahnya. Apalagi kita, apalagi pemerintah kita tidak akan selamat dari mereka kaum khawarij. Diganti berapapun pergantian penguasa, mereka tidak pernah akan puas. Karena mereka adalah orang yang haus darah. Mereka adalah orang yang ekstrim. Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada hujjah. Kalau saja mereka mau membuka ayatnya, mau membuka hadisnya, maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau kalian lihat ada kedzaliman pada penguasa, fasbir, sabarlah. Yang diajarkan adalah sabar. Hadis bukan satu, bukan dua. Ada 20 sekian hadis yang menyatakan seperti itu. Fasbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian mengikuti aku di telaga haud di dalam jannah. Sabarlah sampai mati. Mereka bertanya-tanya, sampai kapan kita sabar? Sabar sampai kita mati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka masih muslimin. Mereka masih salat. mereka masih puasa, mereka masih umrah. Apakah kita halalkan darahnya? Nabi menyatakan, la ma aqamu fikumus salah, jangan selama mereka masih menegakkan salat. Salat yang menjadi ciri keislaman. Kata Nabi, jangan selama mereka masih menegakkan salat. Ikhwani fiddina azakumullah, sebaliknya, ada yang merasa bahwa ini harus diatasi. Keekstriman mereka, kekerasan mereka, bahwa agama ini tidak keras, agama ini lunak, agama ini begini dan begitu. Bahwa kita punya agama yang berbeda dengan agama Arab, agama Indonesia, agama Nusantara, yaitu Islam Nusantara. Berbeda dengan Islam Arab yang banyak perang, keras, bengis, dan seterusnya, dan seterusnya. Wahada jahlun baka. Ini adalah kebodohan yang nyata. Agama kita satu, di Arab ataupun non-Arab, Ajam ataupun Arab, semua mereka berpegang dengan Quran wa Sunnah. Kalau mereka salah, kita tidak ikuti mereka. Kalau kita salah, kita harus bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau kalian berbicara ingin melawan Islam ekstrim, kita katakan bahwa Islam yang turun dari Allah melalui Rasulnya kepada kita kaum muslimin adalah Islam yang rahmat. Islam yang penuh kasih sayang. Enggak perlu bikin agama baru atau nama baru. Enggak perlu pakai istilah baru. Bilang bahwa Islam itu rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Juga Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَانًا wa innama bu'ithtu rahmatan, rawahu Muslim. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang mendoakan kejelekan, tetapi aku diutus sebagai rahmat. Kapan itu diucapkan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika para sahabat jengkel dengan orang-orang kafir, maka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u alaihim, doakan kebinasakan pada mereka, doakan kehancuran pada mereka. Kata Nabi, aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat, aku diutus untuk menyebar rahmat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu taala anhu mendapatkan ilmu, dan ilmunya diajarkan kepada kaum muslimin setelahnya. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita sabar menghadapi mereka. Doakan rahmat kepada mereka. Apa doakan rahmat kepada mereka? Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, sesungguhnya mereka belum paham. Ikhwani fiddin a'azakumullah, datang Tufail ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah SAW, menyatakan, ya Rasulullah, suku Daus asatillah wa rasulah, suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakan kejelekan pada mereka. Nabi pun mengangkat tangannya ke langit, dan para sahabat yang ada di sekitarnya berkata, binasa Daus, hancur Daus, karena doa Rasulullah SAW pasti dikabulkan. Ternyata yang terucap dari mulut Rasulullah SAW, Nabiur Rahmah, menyatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah, berilah petunjuk pada suku Daus. Wa'ti bihim, datangkan mereka kemari. Ya Allah, berilah petunjuk pada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Allah kabulkan doanya. Suku Daus berbondong-bondong masuk Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Maka barakallahu fikum, apa perlunya sok membedakan agama yang sama-sama Islam? Islam kami berbeda dengan Islam kalian. Kenapa? Atuhibbuna al-iftiraq? Apakah kalian suka perpecahan dan pertikaian? Ini agama. Inna rabbakum wahid wa dinakum wahid. Sesungguhnya agama Allah itu satu di seluruh dunia. Sama, Qur'annya sama, hadis-hadisnya sama. Kalau saja kaum muslimin berpegang bersama-sama dengan tali Allah, maka niscaya kita akan bersatu padu seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan pada mereka, dan pada seluruh kaum muslimin, kepada tauhid wa sunnah, kepada Qur'an wa sunnah. Dan semoga kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk kembali kepada agama, ilman wa amalan, secara ilmu dan amal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumlah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayahnya dan bimbingannya, dan dengan disisakannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala para ulama, orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, sehingga pemahaman kaum muslimin semakin tinggi, dan ketika mereka semakin paham terhadap agamanya, maka niscaya mereka semakin jauh dari keekstriman dan semakin jauh dari yang sebaliknya, yaitu mereka yang menyia-nyiakan agama dan mereka justru membuat agama baru atau ajaran baru atau berbagai macam ide yang baru. Agama ini sudah sempurna, walhamdulillah rabbil alamin. Agama ini sudah lengkap, alhamdulillah rabbil alamin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu ni'mati alaikum, dan aku sudah sempurnakan agamaku atas kalian, atau nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Agama yang lengkap sempurna, agama yang indah, agama yang penuh rahmat, agama yang masya Allah tidak kurang dari sisi manapun. Maka janganlah karena keekstriman satu golongan kita ingin punya agama yang lain, atau kita ingin punya agama yang memiliki warna yang berbeda. Jangan. Kembalikan kepada agama yang lurus. Kembalikan pada Quran dan Sunnah. Agama ini jangan khawatir, agama yang penuh rahmat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka kaum liberal sering berbicara tentang hak, hak manusia harus sama ila akhirih. Mereka kaum liberal sering berkata kami membela kaum tertindas, kaum yang lemah, kaum yang sedikit, kaum yang minoritas, kata mereka kaulan, ucapan saja. Adapun pengamalannya mereka nol. Sungguh agama ini sempurna, mengajarkan bahwa kaum muslimin ketika berkuasa mereka memberikan hak pada orang-orang yang non-Islam untuk hidup, diberikan hak untuk memilih agamanya dalam keadaan kita hanya menyampaikan. Apakah kita tidak pernah mendengar ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma alaika illal balagh al-mubin, tidaklah atas wahai Rasul kecuali penyampaian. Tidakkah kita tidak pernah mendengar ucapan Rasul, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Ingatkanlah, engkau hanya pengingat mereka, engkau hanya mengingatkan mereka, engkau bukan pemaksa mereka, engkau bukan orang yang mengharuskan, yang memimpin mereka harus begini, tidak. Sampaikan pada mereka dakwah, sampaikan pada mereka ilmu, ajak mereka pada tauhid wa sunnah kalau mau. Kalau tidak, maka kita akan berkata pada Allah subhanahu wa ta'ala, kami sudah menasehati, kami sudah menyampaikan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Yang kedua, juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang luput, yang tidak dibaca oleh kaum teroris, kaum ekstrim khawarij, kaum ISIS dan sejenisnya. Tidak mengapa untuk bersikap baik pada mereka selama mereka dalam keadaan tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa mereka mengajarkan agar biarkan mereka bebas berfikir, ini yang salah. bahwa kita kaum muslimin yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka kita harus tunduk pada apa kata Allah dan apa kata Rasul. Tidak kemudian kita dibebaskan untuk berpendapat seenaknya, untuk berpikir seenaknya, untuk mengikuti hawa nafsunya, tidak bisa. Allah katakan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, maka enggak ada bagi mereka pilihan lain dari urusan mereka. Maknanya tidak ada pilihan lain, harus sami'na wa ta'na, karena engkau sudah berikrar bahwa engkau muslim. Maka agama ini tidak mungkin bisa dicampurkan dengan pemikiran liberalisme. Pikiran liberalisme bukan Islam, sedangkan Islam bukan liberalisme. Islam itu agama ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Islam itu agama yang diambil dari kata al-istislam, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita mengakui kita hamba-hamba Allah, ketika kita mengakui bahwa kita makhluk-makhluk Allah, maka kita pasrah menyerahkan diri pada Allah. Ya Allah, engkaulah Rabbku, engkaulah sesembahanku, aku hambamu, apapun yang kau perintahkan kami akan taati. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Diutus Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam, sami'na wa ata'na. Diajarkan sunnah demi sunnah, sami'na wa ata'na. Diperintahkan salat, diperintahkan puasa, diperintahkan haji, sami'na wa ata'na. Ini agama Islam. Kalau ada istilah Islam liberal, itu kalimat yang sangat aneh, rancu. Islam yang liberal. Islam tidak liberal. Islam itu mengajarkan untuk tunduk pada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya agama kalian dari Allah, ilmunya dari Allah. Maka wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini khonim dan azakum sebagai kaidah bahwa agama ini agama ketundukan, agama Islam yang artinya ketundukan. Siapa yang masuk Islam harus siap tunduk pada Allah dan Rasulnya. Baca Qur'annya, terima. Baca hadisnya yang sahih, terima. Sami'na wa ata'na. Kemudian berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah menerima salat kita, puasa kita, haji kita. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah di atas kitab wa sunnah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Ini agama. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. قال الله تعالى أن يهدينا ويهديهم ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل. اللهم نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفانا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.